Muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali bertemu, tentunya masih di dalam pembahasan lanjutan kitab Madarikun Nadhar miliknya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkara yang sangat penting, yang merupakan prinsip dari prinsip agama yang sangat agung, yaitu kembalinya muslimin kepada ilmu agama, karena ilmu agama merupakan kekuatan, ya, merupakan benteng yang sangat kuat untuk menghalangi dari hal-hal yang akan bisa merusak agamanya, apakah itu asyahwat ataukah itu penyakit dari asyubhat. Kemudian kata Syekh Latifah, itu kandungan pelajaran yang berharga, ya, kata beliau, Ruwayal Bukhari wa Muslim, Rawal Bukhari wa Muslimun an Zubair ibn Adi qala dakhalna ala Anas ibn Malik qala fashakawna ilahi ma nalqa min al-Hajjaj faqala ma min amin illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum samitu hadha min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Zubair ibn Adi. Qala, beliau berkata, dakhalna ala Anas bin Malik. Waktu itu kami mendatangi Anas bin Malik. Dan kami mengadu kepada beliau apa yang kami dapatkan dari Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang pemimpin pada waktu itu yang zalim, yang dia membunuh banyak para ulama Islam. Ya, di antara ulama yang dibunuh adalah Abdullah bin Zubair atau Sa'id bin Zubair, imam dari Aimatu Tabi'in, ya, dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Saking zalimnya Hajjaj bin Yusuf, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia itu kafir, dan ada yang mengatakan dia tidak kafir. Ya, karena apa? Karena kezaliman dan kebejatan dan kejahatan yang dilakukan sangat luar biasa. Dan tentunya yang mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf bukanlah orang sembarangan. Bukan memang orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Tetapi adalah ulama-ulama dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Ya, sehingga tidak sedikit dari kalangan para ulama pada waktu itu, ia bergabung dengan Ibnu Ash'ath untuk memerangi Hajjaj bin Yusuf. Karena menurut pendapat mereka, sebagian mereka bahwasanya dia sudah keluar dari Islam. Ya, banyak ulama-ulama yang ikut berperang. Ya, bersama Ibnu Ash'ath untuk memerangi Hajjaj bin Yusuf. Nah, ketika orang-orang mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Anas bin Malik? Ya, beliau mengucapkan kalimat ini bukan karena ketakutan, bukan karena penjilat, bukan karena pemikiran yang murjiah, bukan karena ya hal-hal yang lainnya. Tetapi beliau melakukan ini semuanya adalah apa yang telah beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga maslahat yang lebih besar dan untuk menutupi pintu kemudaratan yang lebih besar. Ya. Kata beliau, qala ma min amin, tidaklah sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ya, maksudnya bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian dari apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik tidak mengatakan berontaklah kalian kepada dia. Lakukanlah perlawanan. Ya, tulislah tulisan-tulisan untuk menjatuhkan dia supaya masyarakat bangkit untuk memberontak kepadanya. Tidak. Bukan karena ketakutan, tetapi karena ini ilmu yang mengharuskan demikian. Talqa rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tu hadza min nabiyikum. Dan aku mendengar itu dari nabi kalian. Namun bukan dari sisi ketaatan kepada pemimpin yang mau kita bahas, tetapi dari sisi yang lainnya. Qala Ibnu Hajar, perhatikan. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad istushkila hadhil itlaq ma anna ba'dul azminah takunu fi syar duna lati qablaha. Walau lam takun fi dhalika ila zamanu Umar bin Al-Aziz wa bu'da zaman Hajjaj biyasir. Wa qad ishtahara al-khair alladhi kana fi zaman Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak ada sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Dari sini ada masalah buat kita. Ada zaman Hajjaj bin Yusuf. Setelah zaman Hajjaj bin Yusuf adalah zamannya Umar bin Abdul Aziz. kita ketahui bahwasanya zaman Umar bin Abdul Aziz itu lebih belakangan. Maksudnya Hajjaj bin Yusuf lebih dahuluan. Nah, sementara Rasulullah mengatakan tidaklah sedatang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Nah, dari sisi kenyataan, mana yang lebih baik, zamannya Hajjaj bin Yusuf atau zamannya Umar bin Abdul Aziz? Tentunya zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada zamannya Hajjaj bin Yusuf. Kan begitu? Sementara zamannya Umar bin Abdul Aziz itu belakangan baru setelah datangnya zaman Hajjaj bin Yusuf. Itu jadi muskil. Maksudnya jadi sebuah permasalahan. Gimana cara maksud dari ucapan Nabi tersebut? Karena ucapan Nabi gak mungkin salah. Maka disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini bahwa qadis tushkila hadil itlaq, dan telah ya ada catatan di sini dalam itlaq zaman tersebut. Ma'ana ba'dul azminah, yang terkadang sebagian zaman itu lebih jelek sebelumnya daripada zaman yang datang setelahnya. Walau lam yakun fi dzalik illa zaman Umar, walaupun tidak terjadi pada banyak kasus, tetapi kita bisa melihat pada zamannya Umar bin Abdul Aziz yang dia terjadi setelah zamannya Hajjaj beberapa saat. Matinya Hajjaj kemudian naik Umar bin Abdul Aziz. Wa qad ishtahara al-khair, dan telah banyak sekali kebaikan yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahumullahu taala. Tep, bisa difahami maksudnya ya? Sisi permasalahannya bisa difahami ya. Tep, kemudian perhatikan. Wajaba ba'duhum anna al-murad bi tafdil majmu' asr ala majmu' asr. Sebagian mereka menjawab bahasanya yang diinginkan dengan zaman sebelumnya lebih baik daripada zaman setelahnya, yaitu pembahasan kemuliaan baik itu, yaitu kumpulan semua zaman. Tidak hanya terjadi di tempat pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, tetapi juga terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Ya, terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian, فَإِنَّ عَصْرَ حَجَّاجٍ كَانَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الْأَحْيَاءِ. Karena di zamannya Hajjaj bin Yusuf sangat banyak sekali sahabat Nabi yang masih hidup. Wa fi asr Umar bin Abdul Aziz inqaradu. Adapun di zaman Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, banyak dari sahabat yang telah wafat. Wa zaman alladhi fi sahabatu khairun minaz zaman alladhi ba'dahu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun qurun qarni thumma alladhina yalunhum ila akhiril hadits. Sehingga zaman yang ada banyak sahabat di situ lebih baik daripada zaman yang datang setelahnya yang banyak sahabat telah meninggal. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Bisa difahami di sini ya. Jadi bukan hanya dari sisi pandangan harta, bukan hanya dari sisi pandangan hebatnya ekonomi, tetapi lebih daripada pembahasan banyaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena ini dijadikan sebagai acuan oleh manusia hari ini, sebuah kemajuan, sebuah kesuksesan adalah ketika sebuah negeri tersebut makmur ekonominya. Ketika negeri tersebut mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang timbangannya adalah dunia, dunia, dan dunia. Ini pandangan sebagian orang hari ini. Sehingga dengan ini dia jadikan sebagai acuan, Islam adalah agama yang membuat kemunduran. Karena umat Islam hari ini miskin-miskin, umat Islam itu kere-kere. Jadi kemuliaan sebuah bangsa, kemuliaan sebuah kaum, itu dilihat sejauh mana dunia yang dia miliki. Para hadirin dan hadirat, ya teman-teman yang mereka tinggal di negeri yang mayoritasnya orang kafir, ya mereka memiliki kelayakan yang sangat layak dari sisi dunianya. Akan tetapi, ya, akan banyak sekali kekurangan-kekurangan dan akan banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang berkurang pada diri mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya bukanlah harta semata-mata yang membuat kebahagiaan buat seseorang. Ya, terkhusus di Jepang. Ya, Jepang adalah sebuah negeri yang tingkatan perekonomian yang sangat tinggi. Banyak orang hidup makmur. Ya, hidupnya disiplin, kotanya bersih, dan semisalnya, teman-teman tahu sendiri bagaimana kondisi Jepang. Tetapi tingkat bunuh diri di negeri Jepang itu lebih besar. Kan begitu? Ya bahkan ada sebuah hutan apa namanya hutannya? Hutan untuk bunuh diri. Apa namanya hutannya, Mas Taufik? Kurang tahu, Rat. Nggak ada. Nggak apa namanya. Tapi ada, benar. Ada ya. Tapi biasanya takut hoax, baca hoax pula nanti. Jadi apa? Okigahara, ya. Okigahara, ya, hutan di mana orang bunuh diri. Ya, atau bahkan saya dapat cerita dari teman-teman, kalau dia punya masalah dengan keluarga, dia bunuh dirinya biasanya loncatnya ke rel kereta api. Karena itu supaya keluarganya juga dapat tanggung jawab dari pemerintah, karena kereta apinya sudah berhenti. Tapi kalau dia masalahnya masalah sendiri, nggak ada keterkaitan sama orang, dia bunuh dirinya ke hutan. Tapi dari sisi ekonomi mereka makmur. Dari sisi ekonomi mereka itu luar biasa dibandingkan negeri-negeri yang lainnya. Akan tetapi tingkat bunuh diri jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya ya kondisi Jepang itu seperti kondisi Indonesia. Dalam arti kata, ekonominya tidaklah sebaik mereka. Ya, pekerjaan sulit didapatkan. Mungkin tingkat bunuh dirinya lebih dahsyat lagi. Kan begitu kan? Akan tetapi karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, yang mereka memiliki pegangan dengan agamanya, yang mereka ada Tuhan yang mereka sembah, ada aturan-aturan yang mengikat mereka. Walaupun terkadang kehidupannya hari ini makan, besok nggak makan, ya tetapi mereka masih bisa hidup normal. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan hanya sebatas pada harta. Ya begitu juga di negara-negara kafir. Ya di Jepang atau di Australia atau di negeri-negeri yang lainnya. Kita lihat nenek-nenek umurnya sudah 80 tahun, bahkan lebih tua dari itu. Dia berjalan dengan suaminya yang sudah juga kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah bungku, pergi belanja sendiri. Mencari kebutuhan pokok sendiri. Ya terkadang di rumah mati tidak ada yang lihat berbulan-bulan. Kebahagiaan apa yang kalian ingin dapatkan seperti ini? Tidak ada aturan. Tapi subhanallah ketika itu adalah diikat dengan agama, walaupun dari sisi dunia tidaklah semaju seperti apa yang ada di negeri orang kafir. Ada rasa kemanusiaan seorang anak, dia menjaga ayahnya, menjaga ibunya. Ibunya tetap di rumah tetapi kebutuhannya tetap diberikan. Dan ini gak ada di negeri-negeri kafir. Kalaupun ada sangat sedikit. Iya, begitu juga kehidupan rumah tangga. Tidak ada ikatan kewajiban dan hak. Ya, bahkan teman-teman itu cerita. Ya, kalau makan suami istri, bule-bule itu makan suami istri, itu si laki-laki bayar sendiri, istri bayar sendiri. Gak ada ikatan, ya si suami wajib menafkahi istrinya. Gak ada ikatan seperti itu. Nafsi-nafsi. Masing-masing adalah sendiri-sendiri. Kebahagiaan apa yang kalian inginkan? Kebahagiaan yang bagaimana yang kalian maksudkan tersebut? Kesuksesan dan kemajuan apa yang kalian maksudkan dalam kehidupan seperti ini? Tapi umat Islam, walaupun kehidupan mereka tidaklah sehebat dari sisi dunia dengan negeri orang kafir, tetapi ya, Pak, ya ada hak kewajiban suami, kewajiban istri. Ya ada hal-hal yang akan bisa membatalkan pernikahannya ketika terjadi A, terjadi B, terjadi C. Ada aturan yang baik yang diatur. Kalau seandainya kita cerita tentang kehidupan rumah tangga seorang Muslim, kehidupan seorang ayah dengan anak dan ibunya yang sudah tua, mereka mungkin akan cemburu bagaimana hebatnya agama Islam mengatur ini semuanya. Faham para hadirin? Kan ini syubhat. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Walanabluukum bisyari wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan juga dengan kejelekan. Mungkin teman-teman yang tinggal di negeri-negeri yang mayoritas orang kafir, yang dunianya itu terbuka, mungkin ujian yang didapatkan itu adalah sisi kebaikan. Dimudahkan segala urusan, mudah dapat kerja, gajinya banyak. Ya terkadang kuliah gak perlu bayar dulu, kapan dia kerja nanti baru dia bayar kuliah. Ya kalau sakit gak punya uang udah berobat dulu, bahkan diceritakan dikirim helikopter. Kalau memang butuh helikopter untuk menjemput warga negaranya yang sakit. Ini ujian yang Allah berikan adalah kebaikan. Ini juga ujian. Ketika kita tinggal di negeri kita Indonesia, negeri muslimin, yang mungkin dari sisi dunianya kurang, kerja sulit, ini juga adalah ujian. Masing-masing orang punya ujian. Ya, sejauh mana dia bisa menjalankan ujian tersebut agar bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Jadi tidaklah dilihat sebuah zaman atau sebuah negara dikatakan negara baju hanya sebatas dari sisi dunia. Akan tetapi sebanyak mana ilmu yang hidup di negeri tersebut. Sebagaimana disebut oleh Syekh di sini, "Tsumma qala tsumma wajatu an Abdullah bin Mas'ud at-tasri bil murad wa huwa aula bil ittiba fa akhrija Yaqub bin Syaibah min tariq al Harith ibnu Hasira an Zaid ibnu Wahab qala samitu Abdullah bin Mas'ud yaqul la yati alaikum yawmun illa wa syarrun min al-yawm alladhi qablahu hatta taqumu as-sa'ah lastu a'ni raha' min al-'aysh yusibuhu wala malan yufiduhu walakin la yati alaikum yawmun illa wa huwa aqallu 'ilman min al-yawm alladhi madha qablahu fa idza dhahaba al-ulama istawa an-nas fala ya'muruna bil ma'ruf wa lan yanhaun 'anil munkar fa inda dhalika yuhlakun." Masyaallah. Perhatikan baik-baik. Kemudian saya mendapatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih baik daripada zaman sebelumnya, zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya, itu lebih untuk utama kita ikuti ucapannya Ibn Mas'ud. Apa itu? Dikeluarkan oleh Yaqub bin Abi Syaibah dari Tariq Harith bin Husayrah dari Zaid bin Wahab. Beliau mengatakan, "Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya, sampai datangnya yaumul qiyamah lastu a'ni, bukanlah saya maksudkan kebaikan zaman tersebut raha minal aish yusibuhu, kenyamanan kehidupan dunia yang mereka dapatkan, kemakmuran dari sisi dunia yang mereka hasilkan, bukan itu yang saya maksudkan. Wala malan yufiduhu, bukan juga banyaknya harta yang mereka miliki, banyaknya harta yang mereka bisa manfaatkan, bukan. Walakin la ya'ti alaikum yaumun, akan tetapi tidak datang kepada kalian satu hari, illa wa aqalu ilman, kecuali zaman tersebut lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman yang telah datang sebelumnya." Itu maksudnya. Nah, ketika sahabat Rasulullah sudah banyak meninggal, maka zaman hidup banyak sahabat itu lebih baik daripada zaman yang tidak ada sahabatnya. Begitu juga seterusnya, zaman yang ada tabi'in lebih baik daripada zaman yang tidak ada tabi'innya. Sebanyak apa kebanyakan ilmu, itulah kebaikan dari umat itu sendiri. Faidha zahabal ulama, dan ketika banyak ulama yang telah wafat, istawan nas, maka manusia itu akan sama kedudukannya. Banyak yang berbuat maksiat, banyak yang berbuat kezaliman. Dan ketika manusia itu sama kedudukannya, fala ya'muruna bil ma'ruf, tidak ada orang yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf, tidak ada yang mengajak manusia kepada perkara yang, tidak ada yang melarang manusia dari perkara yang mungkar. Nah, ketika tidak ditegakkan ini, fa inda dzalika yuhlakun, maka disinilah detik-detik mereka akan mendapatkan kehancuran. Tidak rusak akhiratnya, rusak dunianya. Jelas ya? Manusia bebas berbuat apa saja, bebas apapun yang dilakukan. Yang mau kawin sesama laki-laki, kawin sama laki-laki. Apa yang terjadi? Penyakit tersebar di mana-mana. Ya, wabah terjadi di mana-mana. Kemudian ketika ini dibiarkan, tidak ada keturunan lagi buat manusia. Ya, semua laki-laki kawin sama laki-laki, apa keturunan yang didapatkan? Musnah kehidupan manusia. Hancur dunianya. Rusak ekonominya. Ya, begitu juga narkoba. Disebarkan narkoba sebanyak-banyaknya. Khamr disebarkan di mana-mana, game disebarkan di mana-mana. Ini akan mengurangi produktifnya manusia. Kita tinggal menunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja bagaimana hancurnya manusia dengan kondisi-kondisi narkoba, semuanya yang saya sebutkan tadi. Bisa difahami? Jadi bukan hanya sebatas kemakmuran yang dia miliki. Kemakmuran yang dia miliki juga akan hancur suatu saat. Ketika tidak ada orang-orang yang mereka mengajak kepada ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Jelas ya? Wa min tariqi Sya'bi an Masruq anhu, dari jalannya Sya'bi dan juga dari Masruq Ibnu Ajla Al-Hamdani qala la yati alaikum zamanun illa wa syarrun mimman kana qablahu amma inni la'ani amiran khairan min amirin wala amman khairan min amin walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun thumma la tajidu minhum khulafa' wa yaji qaumun yuftuna bi ra'yihim. Tidak datanglah kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Amma inilah a'ni amiran. Tidaklah saya melihat hanya seorang pemimpin yang baik dari pemimpin yang datang setelahnya. Hajjaj bin Yusuf dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lebih baik. Tetapi dia datang setelah zaman Umar Hajjaj bin Yusuf. Bukan ini saja yang diinginkan. Wala amman khairun min amin. Bukan hanya dari sisi tahunnya saja. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum. Akan tetapi ulama dan fuqaha'nya kalian yadhhabun. Mereka telah wafat. Thumma lam yajiduna minhum khulafa. Kemudian tidak ada yang menggantikan ulama tersebut. Wa yaji qaumun yuftuna bi ra'yihim. Kemudian datanglah manusia yang mereka berfatwa dengan akal-akal mereka. Inilah yang akan merusak manusia. Inilah yang akan terjadi kekacauan di tengah umat Islam. Ketika ulama-ulama yang dijadikan sebagai sandaran, ulama-ulama yang mereka memiliki hati manusia, maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala, ya tidak berada dalam posisinya, ya maka inilah sumber dari sumber kehancuran untuk manusia itu sendiri. Bisa dipahami ya? Qultu, saya katakan, raful iskal bil athar huwa wa qaratu uyun ahlul athar. Menghilangkan kesimpang siuran dalam memahami sebuah hadis ya dengan bantuan athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini adalah penyujuk dari ahlul athar. Penyujuk bagi orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah, penyujuk bagi orang-orang yang mencintai kebaikan. Hadis Rasulullah difahami bagaimana ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahaminya. Hati-hati teman-teman semuanya, karena bisa saja orang akan membawa hadis ini yang difahami sebagaimana yang dia inginkan, kemudian dia korinkan zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu naik unta kemana-mana, sekarang naik pesawat, lebih hebat, lebih maju. Maka hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Ada hadis-hadis Nabi yang perlu kita evaluasi. Ada hadis-hadis Nabi yang terkadang gak berlaku di setiap zamannya. Na'udzubillah. Nah ketika syubhat ini kita terima, kemudian syubhat ini kita yakini sebagai sebuah keyakinan, na'udzubillah, bisa menggugurkan keislaman kita. Jelas ya? Sehingga butuh bagi kita untuk melihat bagaimana penjelasan dari ulama dari hadis ini sehingga akan mengokohkan kita ketika datang-datang syubhat-syubhat yang ingin meruntuhkan ya keyakinan kita terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ghalib al-khalq. 6. Li rahimil mal aw sultan wal wusul. Alam tasma Allah taala yukhbiru an ahli syimal hasratahum qailin ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya li'annal ghalib, dikarenakan kebanyakan manusia pada hari ini, ya mereka gila dengan harta, mereka gila dengan kekuasaan. Tidaklah engkau melihat, tidaklah engkau mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang orang-orang yang mereka diberikan catatan amalan kejelekan mereka dengan sebelah kiri dan mereka dalam keadaan menyesal. Apa yang mereka banggakan hari ini dari harta, justru itu membuat kesengsaraan dan kecelakaan mereka buat akhirat mereka. Apa yang mereka banggakan hari ini dari kekuatan mereka, dari kepemimpinan mereka, justru itu mencelakakan mereka. Allah sebutkan di dalam ayatnya, ma aghna anni maliyah, nam halaka anni sultaniyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku, dan telah hilang kekuasaan dariku. Yang tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dia lakukan baik maka baik yang dia dapatkan, kalau seandainya jelek yang dilakukan jelek yang dia dapatkan. Apa yang telah dia kumpulkan dari kehidupan dunia ini, yang dia tinggal 100 tahun di dunia dengan kenikmatan, dengan sekejap Allah celupkan dia dalam neraka, terlupakan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Walau ta'amatal fitnatal harakatil islamiyah fadlan an ghairiha la wajadtaha majmu'atan fi hataini na'riyatain tasawwaru anna khairiyah umma alal ukhra tabi'atan li khairiyatil hukamaha aqratan iqtisadiha ala taru anna aktsaruhum la yarudduna an arshil milk yaddan lamis walau kana tama'ah min dimiqratiyah wal wasawis wa akhirina yaru anna audatal anzal azl muslimin marhuna bitafawuq al hadari walidhalika la yabrahun alaihi aqifin. Perhatikan baik-baik. Andai kata kita merenungi dan melihat dengan seksama fitnah yang ditimbulkan oleh apa yang mereka sebut sebagai pergerakan Islam. Ya, harakatil Islamiyah. Baik. Nah, apalagi yang selain daripada pergerakan Islam. Dia bukan pergerakan Islam, murni pergerakan demokrasi, murni pergerakan masyarakat. Yang tidak ada sisi keterkaitannya dengan agama, tetapi ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kesuksesan, yang menamakan dirinya sebagai gerakan agama saja, ketika mereka tidak berpegang di atas agama yang benar, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu apa yang dicita-citakan. Semuanya itu akan menjadi ya kemudaratan untuk dirinya. Makanya disebutkan oleh Syekh, maka engkau akan mendapatkan, ya niscaya engkau akan mendapatkan terangkum tidak jauh dari dua asumsi di bawah ini. Ya, dari asumsi. Pertama, tasawur anna khairiyah, mereka mengukurkan kebaikan umat ini dengan kebaikan pemimpinnya. Lihat, pemimpin kami adil. Pemimpin kami memajukan ekonomi kami. Pemimpin kami memperhatikan daripada kesehatan kami. Pemimpin kami memperhatikan daripada pendidikan kami. Hanya sebatas ini saja. Atau mereka mengukur kesejahteraan dengan kemajuan dari sisi ekonomi saja. Ya, tidakkah engkau melihat kebanyakan mereka tidak menolak tangan-tangan yang menjamah kekuasaannya. Walaupun melalui sistem demokrasi yang konyol. Ya, min demokratia wal wasawis. Siapapun mereka terima. Siapapun mereka ajak kerjasama dalam hal yang sebenarnya tidak boleh dia bekerja sama untuk mendapatkan ketamakan dunia tersebut. Dan sebagian dari mereka menganggap bahwa kembalinya kewibawaan kaum muslimin dipertaruhkan dengan mengangkat tinggi-tinggi kemodernan, yaitu kemajuan peradaban. Ini mereka fikir. Ya, oleh karena itu mereka terus mempertahankan itu semuanya. Bisa difahami ya? Wa hadha yubayinu lana sarru inayati ibni Mas'ud bi mu'alajatihima duna ghairihima wa tallah innahu la fiqhin annas alladhi fatallahu bi alayh nam fata'rif akhal islam li salafi fadlahum wastamassak bi gharazatihim wa tastari min shubahatil munayatil tariq. Wahada yubayin laka, dan ini menjelaskan kepada engkau daripada ya rahasia dan kepedulian Abdullah ibn Mas'ud di dalam mengobati dua penyakit tersebut. Ya, innahu, dan ini menunjukkan kefakihan beliau yang Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran beliau untuk memahami kondisi dan keadaan umat Islam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya engkau mengetahui, wahai saudara-saudaraku umat Islam, kedudukan mereka para salaf kalian, yang mereka memiliki kemuliaan. Wastamassaka bi ghuzaratihim, dan hendaknya engkau berpegang teguh ya dengan tabiat-tabiat mereka, dengan jalannya mereka, sehingga dengan engkau berjalan di atas jalannya mereka, engkau insyaallah akan terselamatkan dari syubhat-syubhat orang-orang yang mereka ingin membuat perubahan di tengah umat Islam, tetapi dengan cara-cara yang tidak ya akan menyelesaikan permasalahan mereka sebenarnya, bahkan justru akan mencelakakan dan membinasakan mereka sendiri. Harta yang mereka keluar tidak akan bermanfaat, waktu yang mereka habiskan juga tidak akan bermanfaat. Karena apa? Ya, karena mereka tidak menggunakan jalan yang benar. Wa akhiran ilal ilm, dan yang terakhir kata beliau ya ilal ilm ya man yanshudu izal Islam. Ya, kembalilah kepada ilmu, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan kepada Islam. Dari Tamim Ad-Dari, qala tatawul nas fil bina fi zamanil Umar. Di zaman Umar bin Khattab, manusia sudah mulai berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Faqala Umar, ya ma'syaril arif, Wahai orang-orang Arab, al-ard al-ard, jagalah negeri kalian, jagalah negeri kalian. Innahu la islama illa bi jama'atin. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Wala jama'ah illa bi imarah. Tidak ada kumpulan manusia yang banyak kecuali dengan seorang pemimpin. Wala imarah illa bi ta'atin. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan dia akan berjalan. Faman sawaduhu qaumahu. Barang siapa yang seseorang memimpin kaumnya. Ya. Taib ala fiqhi kana hayatun lahum wa lahum. Ketika dia memimpin kaumnya dengan ilmu, maka kehidupan bagi pemimpin tersebut dan juga kehidupan bagi rakyatnya. Wa man sa'udau qaumahu ala ghairi fiqhin. Tapi ketika seseorang membangun kepemimpinan kaumnya bukan di atas ilmu, kana halakan lahu wa lahum, sehingga akan binasalah pemimpin tersebut dan celaka juga umatnya. Sehingga disinilah butuh kepemimpinan yang disertai dengan ilmu agama, disertai dengan kekuatan fikih. Disitulah kekuatan yang akan didapatkan oleh muslimin. Wa qala Hasan qala. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, kanu yakulun mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduha syai'un makhtalafal layli wal nahar. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, matinya kata Hasan Al-Basri, matinya seorang alim adalah keretakan bagi Islam itu sendiri. Tidak akan ada yang bisa menambalnya selama malam dan siang masih silih berganti. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan para ulama di mata para sahabat Nabi dan di mata para ulama. Sehingga sedekah apa yang disebutkan oleh para sebagian ulama, la ya'rifu dhu fadli illa dhu. Tidak ada yang mengerti kemuliaan seorang ulama kecuali hanya orang-orang yang mulia saja. Bagaimana kerusakan yang didapatkan ketika manusia kosong dari mereka ulama. Bagaimana di kerusakan yang terjadi dari sebagian para pemuda ketika mereka tidak menjadikan ulama sebagai rujukan dalam dia beragama. Wan Halal bin Khabbab qala, sa'altu Sa'id bin Jubair, qultu ya Aba Abdillah, ma alamatu halakin nas, qala idha halaka ulama'uhum. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, wahai Sa'id bin Jubair, apa alamat binasanya manusia? Beliau mengatakan, sebab binasanya manusia ketika wafatnya ulama mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kemudian kita lanjutkan bab yang keempat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, al-aslul rabi dimamul aman minal kufri wal hazimati bitibail kitabi wasunnati. Taib, dimam itu artinya melindungi diri. Melindungi diri dari kehancuran, ya, kekufuran, kekalahan, ya, penguasaan orang-orang kafir kepada muslimin, bitibail kitabi wasunnah. Dengan mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Hafizahullah, lastu a'ni bihadal fasl dhahiruhu al-mutabadir ila din fahasab. Ya, tidaklah saya maksudkan dari bab pembahasan saya ini, ya, sesuatu yang hanya terfikirkan di dalam pikiran kita saja. Liannahu syai' ma'lum lil muslimin ilman nadhariyan alal aql. Karena sesuatu yang sudah maklum di sisi muslimin, bahwasanya untuk mendapatkan keamanan adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu difahami oleh muslimin. Akan tetapi bukan hanya itu saja yang kita inginkan. Walakinnahu kalimatan ila ula'ik alladhina lam yakna'u bidakwatil kitab wa sunnah. Akan tetapi kalimat ini kita arahkan kepada orang-orang yang mereka tidak merasa cukup dari kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Hina ra'u ta'allabal quwal kufr wa nifaq ala diyar muslimin. Ya. Karena mereka melihat, para hadirin dan hadirat menyaksikan, ya, bagaimana orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka bersatu padu untuk menghancurkan orang-orang Islam. Ya, ra'u ta'allub ta'alluba itu adalah bersatu padu kekuatan kekafiran dan kenifakan untuk menghancurkan negeri-negeri Islam. Dimulai dari Andalus dan kemudian juga Palestina. Setelah dua negeri Islam ini runtuh, faqidatain itu runtuh ila yaumin busanah. Ya sampai kepada Bosnia walhar wa harmik. Ya maksudnya Bosnia dan Herzegovina yaitu negeri yang jadi Syekh menulis kitab ini ketika terjadi perang Bosnia dulu. Ya wazdadul muslimina wahanan ala wahnin hina qallat inayatum bimasdir quwwatihim. Maka kita akan melihat kelemahan muslimin semakin bertambah setiap saatnya semakin bertambah. Ya, sementara hari ini setelah beliau menulis kitab ini, terjadi perang di Yaman, terjadi perang di Suriah, terjadi perang di Libya, muslimin dibantai, dibunuh di Myanmar, dan seterusnya di Afrika, sebagian negeri Afrika, begitu juga di China. Ya, bukan berarti ketika kita melihat kelemahan muslimin kita bertepuk tangan. Akan tetapi ini sesuatu yang sangat miris buat kita. Ya, dan kita harus mencari apa penyebabnya. Kenapa muslimin dalam jumlah yang banyak, ya tetapi mereka dilemahkan oleh orang-orang kafir. Ya kata Syekh di sini, qallat inayatuhum bimasadir quwwatihim. Karena lemahnya mereka kepedulian kepada asal dari kekuatan mereka Alkitab was sunnah. Ya wahanu 'ala Allah hina sa'dhannihim bihima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dikarenakan jeleknya prasangka mereka kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ittasawwaru dha'fa atharihima fin nufus. Karena Al-Qur'an dan Sunnah ini menurut mereka adalah lemah memberikan kesemangatan bagi orang. Wa anna da'watul masjid qasirat an ba'dil umma ila bibata. Adapun pengajian-pengajian yang dibuat di masjid itu justru tidak akan memberikan kebanyak kebaikan buat umat Islam. Ada kebaikan tapi lambat sekali. Sementara orang kafir dengan segala media, dengan segala cara, dengan segala jalan, mereka ingin menghancurkan akidah muslimin, menghancurkan akidah umat pemuda dan pemudi Islam, merusak akhlaknya. Masa kita cuma ngaji-ngaji di masjid saja? Masa cuma Al-Quran dan Sunnah saja? Paham di sini? Jadi pergerakan-pergerakan Islam yang mereka ingin mengangkat kedudukan umat Islam di tengah kerasnya ya permusuhan orang kafir, tetapi bersama dengan itu mereka menganggap belajarnya kita di masjid, menghadiri ilmu di masjid, ini gak bisa memberikan kemajuan buat umat Islam. Yang mengatakan apa? Pergerak Islam itu sendiri. Faham? Sehingga ini gak bisa membangkitkan kesemangatan umat. Wala yukafi an nasyat ar-rahib al-mutanawi al-wasail alladhi yakumu bihi asyuyu'iyun wal-yahud wal-nasara. Jadi kekuatan cuma ngaji-ngaji aja, kekuatan hanya bahas fikih saja, kekuatan hanya membahas akidah saja. Nggak bisa kita melawan yang mana orang kafir itu, mereka menggunakan segala cara untuk menghancurkan umat Islam. Terus gimana caranya? Apa yang mau ente buat? Ya kita harus buat pergerakan dong. Ya kita harus pegang negara ini dulu. Ketika kita pegang negara, ya baru kita akan bisa menguasai, baru kita bisa menghalangi dari kekuatan-kekuatan mereka. Makanya kita harus buat partai dulu. Kalau partai nggak berhasil, kita harus buat pergerakan, kita buat revolusi dan yang semisalnya. Karena menurut mereka pergerakan inilah akan bisa memberikan kebaikan. Pergerakan inilah ketika kita sudah berada di tumpuk tertinggi kepemimpinan. Kita bisa memerangi orang-orang kafir. Memerangi pemikiran-pemikiran mereka. Kita larang mereka. Oke. Dari apa yang telah kamu rencanakan. Dari apa yang telah ente buat. Dari zaman Syekh menulis kitab ini. Bahkan sebelumnya. Apa yang telah anda hasilkan apa? Apa yang telah anda peroleh? Justru yang anda lakukan. Ribuan, ratusan ribu muslimin meninggal di Suriah hari ini. Ribuan wanita-wanita muslimin menjadi janda hari ini. Ratusan ribu anak-anak muslimin menjadi yatim piatu. Mereka hidup dalam keadaan tidak memiliki makanan, hilang pendidikan, hilang keamanan, hilang ketentraman. Apakah ini yang kalian maksudkan kemajuan? Apakah ini yang menurut kalian sebuah kesuksesan? Mana hasil yang kalian dapatkan? Mana? Kenapa semuanya? Karena mereka gak merasa cukup apa yang ada dari Al-Quran. Gak merasa cukup apa yang ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, wahadha da'wah. Ini cuman angan-angan mereka saja. In kana fi haqqun. Walaupun misalnya kita katakan kesemangatan ente itu hak benar. Fayakfi ashabu wa izman ansarafu wujuhu nashi anil uquf alal wahyain. Tetapi ketika kemajuan, kalau memang itu ente dapatkan, tetapi ketika ente berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah, hifdhan wa ta'alluman wa ta'liman, dari sisi penghafalan dan juga mempelajari dan mengajarkan, la'in habisu anfusahum li ta'limin nas dinahum, faqallama yanzi'una bi ayatin aw hadithin illa tabarrukan. Jadi kalau seandainya pun mereka mengajar anak-anak muslimin, mengajarkan mereka agama, maka sangat jarang sekali kita akan membawa, melihat mereka membawa ayat-ayat, membawa hadis-hadis. Ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah hanya sekedar untuk mengambil tabarruk. Ketika akan ada pernikahan, maka dibaca ayat-ayat tentang keutamaan nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nanti ketika buat acara lain lagi, dimulai dengan Al-Quran. Ya buat acara A, kita mengambil berkah dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran dibawa cuma sekedar apa? Sekedar apa? Untuk mengambil berkah. Atau di masa-masa sudah dekat-dekat kampanye, sudah mulai buat kajian. Membawa ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan pemikirannya, untuk membenarkan partainya, dan seterusnya. Ya. Sehingga apa yang mau kita peroleh dari kebaikan? Justru kehancuran-kehancuran yang kita dapatkan di tengah-tengah muslimin. Wa ila fahusnu dhannihim bikalamihim zuhdahum fi kalamillah wa kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi thumma wallah. Inna adum la yajid fi unshudatin minal khushu ma yafqadu min kalami rabbil arbab. Walau kanat tir lakanat mahsyuratun kulu lahun awab. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, kalau seandainya dan mereka itu yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, dan mereka lebih mengedepankan bikalamihim, ucapan-ucapan mereka, dan mereka merasa cukup dari ucapan Allah dan Rasulnya. Pemikiran mereka lebih mereka kedepankan. Mereka meninggalkan ucapan Allah, meninggalkan ucapan Rasulnya. Kemudian kata saya, wallahi thumma wallahi. Demi Allah. Inna ahaduhum. Seandainya mereka mendengar ansyudah. Mereka mendengarkan nasyid-nasyid. Mendengarkan laguan-laguan islami. Disitulah mereka mulai merasakan kekhusyuan. Disitulah dia merasakan ketenangan. Akan tetapi ketika dibacakan kepada mereka ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya mereka tidaklah ya khusyuk seperti mereka mendengarkan nasyid. Kalau seandainya walau kanat tair, kalau seandainya kita gambarkan mereka itu burung, maka burung ketika mendengar nasyid, disitulah dia akan tenang sekali. Kalau kita sebut dia burung. Faham ya? Jadi Al-Quran cuma mengambil berkah saja. Kalaupun dengar Al-Quran tidaklah sesejuk seperti mereka mendengar nasyid dan seterusnya. Aina humul ladzina yu'allimuna al-Quran bitafsiril athari? Di mana mereka mengajarkan Al-Quran dengan tafsir athari? Aina humul ladzina ahyu tariqati salaf fi tasmi' al-hadits an-nabawi wa taqlil min kalamil bashari? Di mana mereka dalam menghidupkan jalannya para imam salaf dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyedikitkan daripada ucapannya manusia? Ala ta'lamu anna al-kuffar la yaqdiruna 'alaykum ma dumtum tatluna al-wahyain. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina wa kayfa takfuruna wa antum tutla 'alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya orang-orang kafir tidak akan mampu mengalahkan kalian selagi kalian mau membaca dua wahyu tersebut. Ingat apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian mengikut sebagian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, karena mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir. Sesudah kami beriman, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya berada di antara kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kepada petunjuk kepada jalan yang lurus. Bisa difahami? Wa fi hadzal siyaqil karim faidatan. Maka dari ayat Al-Qur'an tersebut ada dua faedah bagi kita. Yang pertama, ismatu atba'u wahyan minal kufri. Penjagaan orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan ikhlas dari kekufuran. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yani annal kufra yu'idu minkum wa hashakum minhu. Fa in ayatullah tantunzilu ala rasuli lailan wa nahara wa yatluha alaikum yuballighuha ilaikum. Yani bahwasanya kufuran itu yu'idu minkum. Terkadang itu akan bisa mengembalikan kalian dengan kekufuran tersebut. Akan tetapi ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya siang dan malam, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu yang dibacakan akan menyampaikan kepada kalian ya siang dan malam tersebut. Akan terjaga kalian siang dan malam dari kekufuran dari ayat-ayat yang kalian baca. Yang kedua, annallahu ta'ala iqtasara ala dzikril azam qaid yudabbirul kufar lil muslimin wa wa iradatu takfirihim. Allah menyebutkan di antara tipu daya yang paling berbahaya yang orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, yaitu keinginan mereka mengkafirkan kalian wahai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian ahlul kitab menginginkan agar mereka mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Bisa difahami di sini? Apa faedahnya kalian dunia kalian maju? Apa faedahnya dunia kalian hebat? Apa faedahnya teknologi kalian bagus? Kalau seandainya kalian berhasil dimurtadkan, walaupun kalian tidak mengubah agama kalian di KTP kalian, tetapi pemikiran kalian dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian dengan pemikiran-pemikiran kafir, apa faedahnya? Dan itulah makar orang kafir yang paling terbesar untuk kalian wahai muslimin. Mereka ingin memurtadkan kalian dari agama Allah. Itu harus kalian fahami. Orang Islam itu jangan terlalu polos. Ingat apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Dan ayat ini tidak hanya berlaku kepada Abu Lahab saja. Ayat ini tidak berlaku kepada Abu Jahal saja. Tetapi ayat ini akan berlaku sampai yaumul qiyamah. Orang kafir tidak akan rela dan ridho sampai kita semua mengikuti agama mereka. Harus difahami ini. Taib fakan Allah yaqul mahma kana makrahum al-kuffar alladhi tazulu minhul jibal. Qala Allah Ta'ala wa in kana makrahum litazulu minhul jibal. Seakan-akan Allah berkata, betapapun besarnya tipu daya mereka yang bisa meruntuhkan gunung, dan sesungguhnya makar-makar mereka itu sangat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Faham di sini? Fa inna imanakum la yazulu ma aqamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnatan. Dan kerasnya daripada ujian makarnya mereka, harta mereka, pemikiran mereka, kekuatan mereka, seluruhnya mereka keluarkan. Ya, gunung pun terkadang bisa mereka runtuhkan. Tetapi kata Syekh, fa inna imanakum, tetapi iman kalian tidak akan bisa runtuh. Dunia kalian bisa dia rusak, ekonomi kalian bisa mereka rusak. Tetapi iman kalian, kalau seandainya kalian berpegang teguh di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan kalian. Dan sejarah telah membuktikan bagaimana Rom dan Persia, dua negara adikuasa, yang mereka tentunya ingin menghancurkan Islam dan Muslimin pada waktu itu. Tapi kekuatan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan yang datang dari Allah, mengalahkan dua negara adikuasa tersebut berada di bawah kaki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Bisawab, mungkin kita berhenti sampai titik ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Alhamdulillah telah selesai materi untuk hari ini. Kemudian pada para ikhwah sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, bisa melalui komentar di Zoom atau langsung unmute atau melalui komen di Facebook. Kami tunggu pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Terkait dengan kaidah yang kedua tentang mengikuti manhaj salaf dan tentang hadis perpecahan, apakah ada semacam perincian dari para ulama golongan-golongan mana sajakah yang termasuk 72 golongan yang tersesat tersebut? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya, pasti para ulama merinci daripada kelompok-kelompok yang tersesat tersebut. Baik. Namun di antara semua kelompok-kelompok yang mereka keluar daripada jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tetap dihukumi sebagai umatu dakwah, umatul ijabah. Mereka masih muslim. Kebidaan yang mereka lakukan, penyimpangan mereka dari sunnah Rasulullah yang mereka lakukan, itu tidaklah mengeluarkan mereka dari Islam. Kelompok A, B, C, D misalnya. Apa saja yang mereka keluar daripada ahlu sunnah, keluar dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, mereka merasuk daripada 72 golongan tersebut. Walaupun di sana ada pembahasan para ulama, misalnya Syiah Rafidhah. Apakah Syiah Rafidhah itu termasuk dari 72 golongan yang terpecah? Sebagian ulama mengatakan Syiah Rafidhah tidak termasuk dari 72 golongan. Karena Syiah Rafidhah tidak dikatakan sebagai muslim. Tetapi umat yang terpecah ini adalah umat Islam. Yang mereka masih muslim. Yang masih ada loyalitas kita kepada mereka sebagai seorang muslim. Bisa difahami ya? Jadi demikian pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Adapun rinciannya itu pasti ada insya Allah, tetapi saya tidak bisa menghadirkan kelompok-kelompok satu persatu sampai 73 golongan. Yang jelas itu semuanya adalah wakil dan terjadi, dan kita telah melihat sendiri di depan kita. Ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok dari Asy'ariyah, ada kelompok ini, ada kelompok Jamaatut Tabligh dan seterusnya. Dan semisalnya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menunjuki kepada kita kepada jalan yang lurus tersebut dan menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok yang berpecah tersebut. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita semuanya muslimin di atas satu akidah, di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini ada pertanyaan agak menyimpang dari materi karena terkait dengan fikih. Teman saya telah menggunakan PLKB sejak usia 20 tahun dan saat ini usianya 50 tahun. Pada usia 40 tahun, tumbuh flek hitam di wajahnya. Dan dia mengatakan hal itu disebabkan oleh pil KB yang dia konsumsi. Dia merasa tidak nyaman dengan adanya flek tersebut dan juga bersedih hati karenanya. Saya katakan padanya bahwa flek tersebut tumbuh pada wanita yang akan memasuki saat menopause. Dan hal ini biasa terjadi. Pertanyaannya, apakah menghilangkan flek tersebut dengan laser diizinkan dalam Islam? Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah daripada ciptaan Allah. Baik. Hidungnya demikian, kemudian dia mencungkan. Baik. Kemudian bibirnya seperti ini diubah menjadi yang lainnya biar kelihatan lebih seksi atau yang semisalnya. Atau matanya mungkin terlalu kecil dioperasi supaya lebih besar. Jelas ini adalah mengubah dari ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi sesuatu yang itu bentuknya misalnya penyakit dari kita, jerawat, bintik-bintik hitam tersebut atau yang semisalnya, maka tidak ada masalah seseorang melakukan pengobatan selama pengobatan itu bukan dari bahan yang haram. Yang kedua, bukan dengan cara yang keliru, bukan dengan cara yang haram. Kalau seandainya itu bisa dilakukan, maka tidak ada masalah. Untuk dia mengubah, menghilangkan flek-flek tersebut, Ya sama seperti dia mengobati panu misalnya dibukanya, atau jerawat, atau yang semisalnya, apakah dia menggunakan apa istilahnya, masker atau yang apa misalnya, hal-hal yang kosmetik seperti itu, atau operasi yang sifatnya laser dan lain sebagainya, maka insya Allah ini tidak bermasalah. Ya tidak bermasalah. Wallahualam. Kemudian ada pertanyaan, ada fenomena yang terjadi di kalangan kita bahwa ada sebagian duat itu berselisih dengan duat yang lain atau perselisihan antar duat, bahkan duat tersebut sama-sama saling menisbahkan pada salafin kayak gitu. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah itu karena syubhat atau ada murni karena dunia? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah poin dalam kitab Tauhid, di dalam bab Fadli yad'u nas ila tauhid, bab kemuliaan mengajak manusia kepada tauhid. Ihdar, hati-hati. Ya hati-hati, jangan sampai seseorang mengajak manusia kepada tauhid dengan lisannya, tetapi hatinya dia mengajak manusia pada dirinya sendiri. Ya, materinya Masya Allah tauhid. Ya disampaikan usulul salasa, ibadah hanya kepada Allah, tetapi dalam hatinya terselubung untuk dia mengajak dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, ketika di antara seseorang A dan si B tidak ikhlas dalam dia mengajak kepada tauhid, disitulah akan mulai terjadi perselisihan. Disitulah akan mulai terjadi ikhtilaf dan seterusnya. Syekh Shalih Fauzan beliau pernah ditanya, ketika beliau mengatakan, ditanya, ya Syekh, ada orang yang mereka mengaku mengajak manusia kepada tauhid, akan tetapi mereka saling berpecah belah. Kemudian kata Syekh, inna, beliau membawa firman Allah, inna ummatakum ummatu wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ketahuilah bahwasanya tauhid itu akan mengumpulkan manusia. Sesungguhnya umat ini merupakan umat yang satu dan kalian beribadahlah hanya kepada Allah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah zahiran wa batinan, ya tentunya konsekuensi ibadah kepada Allah dalam mengikuti dari cara metodenya Rasulullah, maka di situ dia akan bersatu. Ini satu hal. Jadi bisa saja ada sesuatu yang kita mengajak manusia kepada diri kita sendiri. Ini satu hal. Hal yang kedua, taks adalah qusurul ilm wa qusurun nadharah, kecilnya, sempitnya ilmu. Ada sesuatu yang terkadang itu perkara yang kita boleh berlapang dada. Sesuatu yang di situ kita boleh untuk memilih pendapat A, boleh memilih pendapat B. Akan tetapi karena kurangnya ilmu memaksa, yang si A memaksa untuk mengikuti pendapatnya, yang si B meminta memaksa untuk mengikuti pendapatnya. Ini juga merupakan sebab, di antara sebab terjadinya perselisihan di tengah para penuntut ilmu. Jelas ya? Padahal kalau ini perkaranya adalah perkara yang sifatnya adalah ijtihadiyah, yang para ulama berlapang dada, ya sudah dia berlapang dada. Dan kenapa dia memaksa untuk mengikuti pendapatnya? Yang tidak mengikuti pendapat yang dianggap itu bersalah, kembali kepada asas tadi. Apa asasnya? Dia sedang tidak mengajak manusia kepada sunnah. Sunnah itu hanya sekedar fata morgana sebagai ghilaf, sebagai sampul, tetapi hakikatnya dia mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Ya, indikasinya apa? Ketika manusia tidak mengikuti arahannya, ketika manusia tidak mengikuti pendapatnya, di situ dia akan mulai marah. Bisa difahami? Jadi kurangnya ilmu, kurangnya keikhlasan. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya memang betul terjadi perselisihan antara akidah yang hak dengan akidah yang batil. Yang satu dia berada di atas akidah yang batil, tetapi dia masih menamakan dirinya sebagai ahlussunnah, menamakan masih dirinya sebagai manhaj salaf. Inilah kemungkinan. Maka ya, yang satu adalah keliru, yang satunya adalah di atas kebenaran. Dan dari hal itu semuanya, saya menasihati diri saya dan menasihati para teman-teman semuanya. Ya, janganlah kita beragama dengan fulan, jangan beragama dengan alan. Kita beragama bukan karena ustaz fulan, bukan karena ustaz alan. Ketika kita mendapatkan ustaz alan dengan ustaz fulan, dia begini dan begini, akhirnya kita yang meninggalkan dari agama. Maksudnya kita meninggalkan keistiqomahan, kita yang meninggalkan sunnah. Iya, makanya Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Man istanna falyastanna biman qatmat fa innal haya la tuman alai fitnah." Barang siapa yang seseorang ingin menjadikan jalan hidup dalam agama ini, maka pilihlah orang-orang yang telah meninggal, karena orang yang hidup enggak aman dari mereka fitnah. Jadi jangan pernah menggantungkan agama Anda kepada ustaz. Jangan pernah Anda menggantungkan agama Anda kepada syekh. Jangan Anda menggantungkan agama Anda kepada fulan dan alan. Karena ketika fulan dan alan Anda melihat dia tidak berjalan di atas apa yang Anda ketahui dalam agama Anda, maka Anda khawatir Anda akan ikut, atau Anda akan bosan, atau Anda akan kecewa. Kemudian Anda melepaskan itu dari diri Anda, sunnahnya Rasulullah. Tetapi berpeganglah agama di atas keikhlasan kepada Allah. Berpeganglah di atas ilmu. Ya, kemana ilmu itu mengarahkan kita, di situ kita berjalan. Kita gak peduli si fulan begini, si alan begini. Si fulan berkata kepada begini, si alan berkata begini, gak ada urusan sama kita. Dia tidak bisa menyelamatkan saya dalam kubur saya. Dia gak bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah. Yang menyelamat saya adalah ilmu dan amalan saya. Maka perkuatlah ilmu, perkuatlah amalan. Dan gak ada urusan kita dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Ya, jangan ikut nimbrung dari perselisihan-perselisihan yang terkadang itu tidak menyelesaikan permasalahan. Semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu. Kajilah kitab-kitab para ulama. Dengan ilmu itulah ba'dallah akan membuat kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebentar. Ada pertanyaan masuk lagi. Terkait dengan hukum waris, Tad. Jadi dalam melaksanakan tugas, bagaimana kita mengambil sikap dalam pelaksanaan pembagian waris, di mana aturan hukum positif Indonesia mengatur hal yang berbeda dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita ikuti aturan Al-Quran dan Sunnah, maka maka ada pihak yang tidak puas bisa menuntut ke pengadilan. Sementara kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Terutama terkait masalah harta gono gini dan warisan untuk orang tua yang masih hidup. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tidak lain karena ketidakpuasan seseorang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, padahal Al-Quran dan Sunnah telah mengajarkan kesempurnaan yang ada di dalamnya. Sehingga hal yang paling terpenting bagi kita, ingatkan tentang apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang pembagian warisan, yaitu pembagian daripada harta. Ya, tidak perlu Anda pergi ke pengadilan. Ya, kemudian Anda menyewa pengacara yang terkadang itu menghabiskan waktu Anda dan juga terkadang menghabiskan harta Anda, dan juga terjadi perselisihan dan keributan antara Anda dengan keluarga Anda. Ya, itu sesuatu yang sangat simpel. Apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang pembagian warisan sangat simpel. Meninggal seorang ayah, kemudian ayah ini meninggalkan istri, meninggalkan 3 orang anak laki-laki, meninggalkan 3 anak perempuan misalkan, istrinya cuma 1, ya sudah, si istri mendapatkan 1/8. Ya, si laki-laki dan perempuan, adzakar misal hadil untayan. Laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada si perempuan. Tinggal dihitung berapa harta yang dia dapatkan. Ya, harta misalnya sekian miliar, ya sudah, dihitung. Ya, kemudian dibagi. Kalau misalnya rumahnya ditinggal oleh ibunya, sementara ibunya 1/8 hartanya tersebut hanya sebagian kecil dari rumah, ya sudah, dibuat kesepakatan. Ini rumah tidak kita jual dulu, biar ibu tinggal di situ. Ya, cuman kita telah tulis di notaris, bahwasanya rumah ini milik fulan, milik fulan, milik anak. Kan simple, mudah. Ngapain kita naik ke pengadilan yang kemudian kita gontang-gantang apa ribut-ributan di pengadilan, ya akhirnya kita membuka aib keluarga kita sendiri. Ini justru jadi kemudaratan. Nah, kalau memang seandainya dia naik ke pengadilan yang kita ketahui itu akan memberikan mudarat buat kita, ya sudah, kita enggak usah ikut campur. Kita sudah tidak ikut campur karena itu dikhawatirkan akan memunculkan mudarat yang jauh lebih besar. Bisa difahami ya. Adapun harta gono gini juga demikian. Makanya di dalam agama kita, ya, syarat terjadi hutang piutang idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika terjadi hutang di antara kalian kepada waktu yang akan pada waktu tertentu, maka catat, disuruh catat oleh Allah. Dan ini tidak hanya berlaku antara teman dengan teman, tidak hanya berlaku antara perusahaan dengan perusahaan, tapi juga berlaku antara suami dengan istri. Dicatat. Misalnya ketika mereka mulai bangun rumah, ya kemudian si istri misalkan ada uang dia dalam membangun rumah, dia berikan maharnya, misalnya rumahnya dibangun 1 miliar, uang si istri 200 juta dari pembangunan, dicatat, dicatat. Bukan tidak ada rasa percaya antara suami dengan istri, bukan. Tetapi ini untuk menjalankan firman Allah, untuk mencatat segala sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang lain nanti ke depan. Ya, dicatat semuanya, dicatat di notaris, bahwasanya rumah ini dibangun, ya perempuan hartanya 200 juta, laki-lakinya sekian ratus juta, dicatat. Berlaku itu hukum semuanya. Ngomong sama istrinya, wah istriku, ya boleh gak saya minta maharnya untuk usaha? Diperjelas, ini apa? Kalau hutang, berarti itu hutang. Ya namanya hutang harus dibayar. Ketika hutang orang lain wajib dibayar, maka hutang istri lebih wajib lagi dibayar. Bukan berarti kalau hutang sama istri gak perlu bayar, kan istri saya itu. Gak boleh, berlaku hukumnya itu sama. Ya bahkan untuk istri lebih wajib lagi kita bayar hutang dia. Ya diperjelas, ini apa nih mahar saya? Maharnya misalnya sampai 50 juta, apa ini? Udah, ini hutang. Ya sudah, jadikan itu sebagai hutang. Berarti itu tanggung jawab si suami. Kalau terjadi perceraian, misalnya suami harus bayar hutangnya itu dulu. Kalau misalnya si suaminya meninggal, maka harta warisan si suami dibayar hutang dulu. Di antara hutangnya, hutang istrinya. Karena istri cuma dapat 1/8 dari warisan. Kalau ada faro waris, ada anak yang dimiliki oleh si suami tadi, dikeluarkan dulu. Ya hutangnya tadi 50 juta, baru hasilnya nanti diberikan warisan. Begitu juga rumah tadi. Ketika rumah diberikan dulu hak si istri. Rumah dulu dibangun 1 miliar, kemudian ketika meninggal si suami, rumahnya menjadi 10 miliar. Maka 10 miliar kasih dulu untuk istri 2 miliar. Kemudian baru setelahnya dibagikan warisan. Harus diatur. Begitu juga misal enggak, ini uangnya kita modal usaha. Berarti kalau modal usaha dihitung dalam perusahaan. Ini perusahaannya apa? Oh, perusahaannya sekian. Berarti modal si istri 30% dari saham perusahaan. Ya, nah keuntungan di dalam perusahaan diberikan kepada orang yang terlibat. Nah kepada orang lain kita memberikan keuntungan yang terlibat dengan bisnis dengan kita, istri harus lebih utama diberikan. Faham? Jadi ini keuntungan perusahaan engkau. Ini untungnya sekian. Ya dapat dia sekian juta setiap bulannya. Udah, itu uang perusahaan yang Anda dapat. Adapun nafkah wajib juga diberikan kepada istri, itu lain lagi. Ya kecuali si istri mengatakan, yaudah bang, gak usah lagi nafkah wajib. Apa yang keuntungan perusahaan sudah cukup untuk saya untuk makan dan seterusnya. Tapi kalau istri gak ridho, si suami wajib menafkahi istrinya. Dari uang yang dia miliki, adapun keuntungan perusahaan, itu modal yang dia letakkan. Jelas ya? Nah ketika perusahaan semakin besar, si suami meninggal. Ya atau terjadi perceraian. Ada bukti notaris, ada bukti hukumnya. Sehingga harus serahkan dulu perusahaannya. Oh perusahaannya dihitung oleh ahli penghitungan perusahaan, udah perusahaan 30% uangnya sekarang misalnya 20 miliar misalkan. Ya sudah berikan kepada perempuan tersebut hartanya kalau dia ingin menarik sahamnya. Harus ditulis. Jadi bukan hanya itu berlaku buat orang lain, tapi itu berlaku juga sebagai suami istri. Sehingga gak perlu ada hukum-hukum yang lain. Hukum Islam sudah cukup adil membagi dan menyebutkan persoalan tersebut. Jelas ya? Allah alhamdulillah. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana hukumnya mengubah status kewarganegaraan tapi tetap tinggal di negara muslim? Misal punya paspor Jepang tapi tinggal di Indonesia dengan tujuan agar mudah bisa berangkat haji. Karena di sini haji tidak perlu ngantri. Apakah merubah status kewarganegaraan dengan tujuan seperti tersebut itu mengeluarkan seseorang dari jamaah? Bagaimana jika tujuannya tujuan duniawi? Misalkan kalau di masa tua nanti sakit bisa mudah berobat ke Jepang. Wallahualam bisawab, dari fatwa yang saya ketahui, dari fatwa para ulama, tidak boleh seseorang mengubah jinsiah. Tidak boleh mengubah kewarganegaraan dari warga negara muslim ke warga negara yang non-Islam. Ya, itu yang saya ketahui dari fatwa para ulama. Nah, kalau seandainya tujuannya adalah naik haji, ya teman-teman yang sekarang tinggal di Jepang, ya maka kesempatanlah untuk naik haji sekarang ini. Maksudnya kapan ada dibuka haji, ya kalian berangkat haji. Ya, kesempatan. Karena tidak mesti naik haji, yang saya tahu ya dari teman-teman, gak mesti naik haji harus jadi warga negara Jepang. Tapi dia punya izin resmi tinggal di Jepang, ya dia diberikan kemudahan untuk naik haji. Kan begitu kan? Kan seperti itu. Nah yang kedua, hal-hal yang maslahat yaitu masih wahmiyah. masalahnya masih waham. Waham itu maksudnya hal-hal yang belum jelas didapatkan. Ya, hal-hal yang gak jelas didapatkan. Apakah dia sakit? Bisa saja dia gak sakit, tabrak mobil langsung mati. Ya. Atau misalnya dia sakit tapi gak bisa berangkat. Ini adalah maslahat-maslahat wahmiyah namanya. Adapun dari sisi berpindahnya keluarga negara dari warga negara Islam ke warga negara kafir, ini sesuatu yang maklum, yang seperti yang telah kita sampaikan dari fatwa para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Habis start pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih atas materi dan jawaban dari berbagai pertanyaan. Demikian kajian kita untuk hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk hari Selasa mendatang di jam yang jam setengah 7 waktu Jepang atau setengah 5 waktu Indonesia Barat. Dan kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.